Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hidihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة makulla balalatin finnar. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia, limpahan kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan nikmat-nikmat tersebut. Entah nikmat dunia, nikmat kesehatan, nikmat umur, ya. Nikmat punya tempat tinggal, bisa makan, bisa minum, bisa berjalan dan seterusnya. Ataupun nikmat-nikmat akhirat seperti senantiasa salat berjamaah, senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa bersedekah, maka tatkala kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat-nikmat tersebut, maka Allah akan memberikan nikmat yang lain. Kemudian salawat serta salam semoga selalu terhaturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada para keluarga, para sahabat dan para pengikut beliau yang senantiasa meniti sunnah beliau, ajaran beliau sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah di pagi ini kita akan meneruskan tentang adab-adab menuju masjid dan juga adab-adab ketika berada di dalam masjid. Di pertemuan sebelumnya kita sudah banyak menyebutkan apa saja adab-adab tersebut. Kita akan merujuk secara ringkas. Adab yang pertama adalah ketika keluar rumah maka harus menutup aurat. Ya, maka ini terkhusus bagi para perempuan, ya. Para perempuan maka perhatikan ketika pian keluar rumah, maka jangan sampai membuka aurat, ya. Maka jangan sampai berdosa ketika pian menuju masjid. Kakikah yang terbuka, tangan yang terbuka atau leher yang terbuka hukumnya haram, ya. Maka perhatikan ketika menuju masjid jangan sampai aurat terbuka. Kemudian dan juga dianjurkan bagi laki-laki untuk berpenampilan baik, mempercantik, memperhias dirinya. Entah dia memakai peci ketika sholat, entah dia memakai pakaian yang wangi dan seterusnya. Maka ini adalah sesuatu yang juga diperintahkan oleh syariat. Firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-A'raf ayat 31. Ya bani Adam, khudzu zinatakum 'inda kulli masjid. Wahai anak cucu Adam, ambillah pakaianmu yang bagus, ambillah hiasanmu pada setiap memasuki masjid. Maka secara umum bagi para laki-laki ketika kita menuju masjid untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita diperintahkan untuk berhias diri. Maka apapun pakaian yang membuat kita membuat penampilan kita lebih bagus, lebih baik, maka itu diperintahkan. Entah pian memakai peci ketika sholat, ya, itu adalah hiasan. Memakai surban, pakaian yang rapi, ya, yang disetrika, maka ini termasuk hal-hal yang diperintahkan. Ingat ini bagi para laki-laki. Para perempuan tidak boleh memakai minyak wangi, tidak boleh memakai pakaian yang menggoda para lelaki, yang membuat mata laki-laki senantiasa melihat dia. Nah, ini bagi para laki-laki, maka hendaklah dia senantiasa memperhatikan penampilannya, termasuk memakai minyak wangi. Biasakan kita memakai minyak wangi. Makanya Al-Hafidz Ibnu Katsir mengatakan ya di dalam tafsirnya, wa li hadhil ayah wa ma warada fi ma'naha minas sunnah yustahabbu tajammul 'inda shalah wa la siyama yaumal jum'ah wa yaumal 'id wa tibu li annahu minaz zina. Karena ayat ini dan hadis-hadis yang semakna, maka termasuk perbuatan yang dianjurkan untuk berhias diri ketika sholat, terlebih pada hari Jumat. Nah hari ini maka para lelaki itu diperintahkan agar memperhias dirinya, agar memperhatikan penampilannya. Dan juga pada hari Id, ketika orang banyak berkumpul bertemu dengan kaum muslimin, maka dengan sebaik-baik penampilan. Dan juga dianjurkan untuk memakai minyak wangi. Dan minyak wangi termasuk perkara zina, termasuk perkara yang sifatnya hiasan. Maka perhatikan para laki-laki ketika keluar rumah, maka menutup aurat, kemudian juga dengan memperindah tampilan. Entah dari sisi wanginya, sisi enak dipandang, pakaiannya, dan seterusnya. Kemudian adab yang kedua, ketika menuju masjid, hendaknya kita ketika keluar masjid jangan sampai membawa hal-hal yang tidak sedap yang keluar dari tubuh kita. Atau ringkasnya, badannya bau, bajunya bau, maka jangan sampai kita demikian. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang bagi para sahabat ketika itu, kalau mereka memakan makanan yang mengeluarkan bau-bauan seperti bawang merah dan bawang putih. Ketika itu dimakan mentah-mentah, maka itu bisa mengeluarkan bau. Mungkin zaman sekarang ya kita katakan ada jengkol, ada pete yang mengeluarkan bau tak sedap. Bukan berarti diharamkan memakan itu, enggak. Tidak diharamkan, silahkan pian makan. Namun ketika pian ingin menuju masjid, ingin sholat, maka bersihkan dulu, hilangkan dulu bau-bauannya. Perhatikan sabda Rasulullah SAW, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, man akala thuman aw basalan fal ya'tazilna aw liya'tazil masjidana wal yaq'ud fi baitihi. Barang siapa yang makan bawang merah atau bawang putih, karena kedua bawang ini mengeluarkan bau yang tidak sedap dari mulut, hendaknya dia menjauhi kami, kata Rasul, dia menjauh dari kami atau menjauh dari masjid kami. Artinya jangan ngumpul bersama kami dan juga jangan ngumpul di dalam masjid. Dan hendaklah dia berdiam di rumah, jangan ke masjid. Kenapa? Karena dia mulutnya bau, mengganggu kaum muslimin. Dan juga ketika mengganggu kaum muslimin, maka malaikat juga terganggu. Maka perhatikan bagi para pemirsa sekalian. Kemudian adab yang ketiga, hendaklah kita berjalan menuju masjid dengan khusyuk, dengan tenang, tidak lari-lari ataupun tergesa-gesa. Karena ketika seseorang itu berjalan menuju masjid, maka dia berusaha untuk khusyuk dalam sholatnya. Maka hal yang membantu kita bisa khusyuk dalam sholat, kalau jalan pelan-pelan dengan tenang. Karena kalau pian ngos-ngosan, pian lari-lari, otomatis ketika pian memulai takbir Allahu Akbar, pian tidak akan bisa konsentrasi. Pian tidak bisa khusyuk. Kenapa? Karena pian ngos-ngosan. Pian berusaha menenangkan diri pian. Maka ini perhatikan. Lebih baik kita masbuk demi jalan yang pelan, jalan yang tenang agar bisa khusyuk, dibandingkan kita tidak masbuk tapi lari-lari kemudian tidak khusyuk. Dan Rasul pun juga mengarahkan demikian. Perhatikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Idza uqimatish shalah fala ta'tuha tas'aun wa tuha tamshun alaikumus sakinah fama adraktum fasallu wama fatakum fa'atimmu. Perhatikan arahan dari Rasulullah SAW. Apabila sholat telah didirikan, maka janganlah kalian mendatanginya dengan tergesa-gesa, dengan lari-lari. datangilah dengan berjalan dengan tenang, dengan berjalan. Rasul tidak mengatakan lari-lari, bukan, tapi dengan tamshun, dengan berjalan. Alaikumus sakinah, kalian pelan-pelanlah. Maka apa yang kalian temui di dalam sholat, maka sholatlah. Dan apa yang tertinggal, maka sempurnakanlah. Dan kita jujur, ketika kita lari-lari, kita buru-buru, kenapa? Karena jangan masbuk. Karena kita mengajar imam supaya tidak masbuk. Maka ini perhatikan arahan Rasul. Bagaimanapun kita ketika itu melihat imam, yang penting kita berjalan tenang. Kalau sempat, alhamdulillah, tidak masbuk. Kalau tidak sempat, tetap tenang, kemudian sempurnakan yang masbuk tadi. Kemudian, di antara hikmahnya, ya, apa hikmahnya? Rasul memerintahkan kita untuk berjalan dengan tenang, tidak terburu-buru ketika menuju masjid. Karena sejatinya, seseorang yang berjalan menuju masjid untuk sholat berjamaah, ketika dia berjalan, itu dianggap sebagai sedang sholat. Dianggap apa? Sebagai orang yang sedang sholat. Ketika dia berjalan, seakan-akan dia berada dalam sholat. Nah, ketika dia berjalan terburu-buru, maka juga sholatnya terburu-buru, cepat-cepat. Jadi orang yang berjalan menuju masjid untuk sholat berjamaah, maka sebenarnya dia berada dalam sholatnya. Maka jangan terburu-buru. Perhatikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Fa inna ahadakum idza kana ya'midu ila shalah fa huwa fi shalah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh salah seorang di antara kalian jika menuju untuk salat, maka dia berada dalam salat. Ketika kita berjalan itu sudah kita berada dalam salat. Kita sudah sedang salat. Maka apakah kita pantas ketika berjalan kita lari-lari? Berarti kita sholatnya juga lari-lari, sholatnya tergesa-gesa. Maka perhatikan para jamaah sekalian. Lebih baik kita tertinggal masbuk, tapi kita tetap tenang mengikuti arahan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian adab yang keempat, yaitu bersegera untuk mendatangi masjid. Maka ini termasuk perbuatan yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang disukai oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berlomba-lomba dan bersegera menuju masjid. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. "Lau ya'lamun nas ma fil nida' was-saffil awwal, thumma lam yajidu illa an yastahimu 'alaihi lastahamu. Walau ya'lamu nama fit tahjir lastabaqu ilaihi. Walau ya'lamu nama fil atamah was-subhi la tauhuma walau habwan." Seandainya orang-orang mengetahui pahala yang ada di dalam azan dan shaf pertama. Seandainya kita tahu besarnya pahala orang yang azan dan orang yang berada di shaf yang pertama. Ketika disebutkan shaf yang pertama, berarti orang ini lomba-lomba menuju masjid. Bersegera menuju masjid untuk mendapatkan shaf yang pertama. Kemudian mereka tidak menemukan cara mendapatkan hal tersebut kecuali dengan diundi. Artinya sudah semuanya misalnya sama-sama bersegera, sama-sama berlomba. Sehingga saf yang pertama sudah penuh, kemudian yang azan ingin rebutan. Nah, bagaimana caranya agar bisa azan dan di saf yang pertama, maka mereka mengundi. Seandainya bisa diundi, maka mereka akan mengundi. Niscaya mereka akan melakukannya. Dan apabila mereka mengetahui pahala besar bersegera menuju sholat, niscaya mereka akan berlomba-lomba juga. Dan seandainya mereka mengetahui pahala besar di dalam sholat isya dan subuh, niscaya mereka akan mendatanginya meskipun dengan merangkak. Dan perhatikan para jamaah sekalian, hadis ini yang memiliki keutamaan yang luar biasa, ini tidak bisa pian dapatkan kecuali sholat berjamaah di masjid. Berlomba-lomba menuju masjid, azan, kemudian di shaf yang pertama, kemudian pahala di sholat subuh, di sholat isya, ini pian tidak dapatkan kalau pian sembahyang di rumah, tidak sholat di masjid. Makanya para jamaah sekalian, meskipun pian mengambil pendapat bahwa salat berjamaah itu fardu kifayah atau sunnah muakkadah, tetap pian berusaha untuk salat berjamaah. Kenapa? Karena pahalanya sangat besar, sangat banyak. Pian bersegera menuju masjid, pahala besar. Pian berada di shof yang pertama, pahala besar lagi. Pian pulang yang azan, subhanallah, pahala lagi. Itu tidak pian dapatkan kalau pian salatnya di rumah. Kalau seandainya pian meyakini itu cuma salat berjamaah sunnah muakkadah atau fardu kifayah, itu bukan berarti itu ditinggalkan. Sesuatu yang ditinggalkan, bukan. Itu perintah syariat. Rasulullah bahkan ingin membakar rumah sahabat yang tidak salat berjamaah. Dari sini ada sebagian ulama mengatakan hukumnya wajib karena ancaman Nabi. Kalau tidak salat berjamaah, Nabi ingin bakar. Tapi Nabi mengurungkan, ada keluarganya. Maka ini perhatikan para jamaah sekalian. Sekalipun pian menganggap itu adalah sunnah muakkadah misalnya, bukan berarti untuk ditinggalkan. Untuk dikerjakan. Pahalanya sangat, sangat banyak dan besar. Kemudian, adab yang keempat, membaca doa ketika berjalan menuju masjid. Nah, juga berdoa. Ya, maka hafalkan doa-doanya. Kalau pian tidak hafal, maka pian lihat di HP, kemudian baca. Pian hendak jalan, keluar rumah, kemudian baca. Dan juga membiasakan berdoa sebelum sholat atau ketika pian berjalan. Itu kita berusaha menghadirkan hati kita ketika sholat. Dalam artian, kita berusaha khusyuk ketika sholat, karena kita memulai langkah kita dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara doanya hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas. Dari sahabat Abdullah bin Abbas, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berjalan, maka Rasulullah menuntunkan doa ini, yaitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi basari nura wa fi sam'i nura wa an yamini nura wa an yasari nura wa fawqi nura wa tahti nura wa amami nura wa khalfi nura wa ij'al li nura. Ini kalau pian tidak hafal, maka pian foto bukunya atau pian cari di internet, banyak ya, kemudian pian baca. Perhatikan artinya, Allahumma ja'al fi qalbi nura. Ya Allah, jadikanlah cahaya di dalam hatiku. Nah, jadi kita meminta agar Allah memberikan nur, cahaya di hati kita. Hati kita menjadi lembut, menjadi tenang. Hati kita lapang. Hati kita mudah sabar. Nah, ini kenapa? Karena Allah memberikan cahaya ke dalam hati kita. Wa fi basari nura. Berikan juga di pandanganku, di mataku cahaya. Allah menjaga mata kita dari penyakit, dari dosa. Kenapa? Karena Allah memberikan nur, cahaya kepada kita. Di mata kita. Wa fi sam'i nura. Dan cahaya di pendengaranku. Wa an yamini nura. Dan di sebelah kananku cahaya. Wa an yasari nura. Dan cahaya di kiriku. Wa fauqi nura. Dan cahaya di atasku. Wa tahti nura, dan cahaya di bawahku. Wa amami nura, dan cahaya yang ada di depanku. Wa khalfi nura, dan cahaya yang ada di belakangku. Wa ja'alli nura, dan jadikanlah cahaya untukku. Ini semua anggota tubuh kita yang kita banyak bermaksiat di situ, kita meminta kepada Allah agar Allah memberikan cahaya. Mata kita, pendengaran kita, depan kita, belakang kita, atas kita, bawah kita, kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca doa ini ketika beliau keluar rumah menuju masjid hendak menunaikan salat subuh. Namun kita juga bisa mengamalkan di setiap lima waktu tersebut. Kemudian adab yang keenam, yaitu membaca doa ketika masuk dan keluar masjid. Doa yang umum yang kita sudah hafal, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma iftah li abwaaba rahmatik. Kemudian kalau keluar, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ketika masuk, kita meminta kepada Allah agar dibukakan untuk kita pintu-pintu rahmat Allah. Ketika keluar, kita meminta kepada Allah karunia Allah Subhanahu wa taala. Ketika masuk masjid, kita minta Allah membukakan pintu-pintu rahmatnya. Karena kita berada di dalam masjid, yang mana masjid tersebut adalah bangunan yang khusus tempat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah rumah atau tempat penuh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika keluar kita dari tempat tersebut, kita meminta karunia Allah Subhanahu wa taala. Kita keluar untuk mencari rizki, kita keluar untuk mencari harta dan seterusnya, maka kita meminta kepada Allah karunia Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ada tambahan ketika kita masuk, maka mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau pian masuk, maka ucapkan salam dulu, Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad, kemudian baca doa tadi, Allahumma aftahli abwaaba rahmatik. Kemudian kalau kita keluar, maka baca Allahumma inni as'aluka min fadlik. Kemudian dalam hadis yang lain, ketika masuk masjid, maka pian bisa berdoa dengan doa yang lain. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akafwan, kata sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi apabila keluar masjid, maka beliau membaca a'udzubillahil azim wa biwajhil karim wa sultanil qadim minasyaitonir rajim. A'udzubillahil azim wa biwajhil karim wa sultanil qadim minasyaitonir rajim. Aku berlindung dengan Allah yang Maha Agung dan dengan wajahnya yang maha mulia dan dengan kekuasaannya yang maha terdahulu dari gangguan syaitan yang terkutuk. Ini menunjukkan bahwa dalam sholat pun syaitan bisa menggoda kita. Maka ini termasuk doa yang kita bisa amalkan. Ya, ketika kita masuk masjid, baca doa ini. A'udzubillah hil azim wa biwajhil karim wa sultanihil qadim minasyaitanir rajim. Kemudian ketika masuk, adab yang berikutnya, ketika masuk maka dengan mendahulukan kaki kanan, kemudian ketika keluar maka dengan kaki kiri. Kemudian adab yang kedelapan, ketika masuk masjid dan belum qomat ya, atau belum dekat dengan qomat, ketika masuk maka hendaklah kita sholat tahiyatul masjid. Ketika pian masuknya setelah azan subuh misalnya, maka pian sholat qabliyah subuh termasuk, jadi di dalamnya adalah pian sholat tahiyatul masjid. Ketika pian masuk masjidnya jam 9 pagi, maka pian masuk niat sholat duha. Maka ketika pian sholat duha, maka termasuk di dalamnya sholat tahiyatul masjid. Intinya adalah ketika kita masuk, kemudian dalam rangka menghormati masjid, memuliakan masjid, maka sholat dua rakaat. Kemudian adab yang berikutnya adalah duduk dan menunggu waktu sholat. Termasuk adab dan dianjurkan adalah kita duduk dan menunggu waktu sholat. Ya. Nah, kita ini di masa pandemi ini susah ya. Kenapa demikian? Karena kebiasaan kita dulunya sebelum pandemi, kita menunggu sholat sambil ikut kajian. Maghrib ke isya, subuh ke waktu isyrok. Mudah kita sambil setelah sholat subuh, setelah sholat maghrib, kita dengarkan kajian sampai masuk waktu berikutnya. Dan mudah ya. Makanya kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa memberikan taufik kepada kita, bisa kita menunggu dari sholat ke sholat berikutnya ya. Kemudian juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengangkat musibah ini, mengangkat bala ini ya. Bukan cuma dari sisi agama yang kita rasakan ya. Terkadang masjid tutup ya. Kemudian majelis ilmu juga masih libur. Dari sisi agama sudah luar biasa. Bahkan di antara kaum muslimin dari sisi ekonomi susah mencari pekerjaan, di PHK dan seterusnya. Maka kita senantiasa mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah bisa mengangkat musibah dan bala yang kita alami sekarang. Jadi termasuk hal yang dianjurkan dan termasuk adab adalah duduk dan menunggu waktu sholat. Di antara keutamaannya adalah perhatikan sabda Rasulullah SAW, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan juga Muslim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa idza dakhala al-masjid kana fi shalah ma kanat as-shalah hiya tahbisu wal malaikatu yusalluna ala ahadikum ma dama fi majlisihi alladhi shalla fihi yaqulun Allahumma arhamhu Allahumma ighfir lahu Allahumma tub alayhi ma lam yu'dhi fihi ma lam yuhdith fihi." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila dia masuk masjid, maka dia tercatat dalam keadaan sholat selama dia tertahan untuk mendirikan sholat. Jadi ketika kita nunggu masuk masjid, kemudian menunggu untuk sholat. Nah, duduknya kita, maka tercatat dalam keadaan sholat. Dan malaikat mendoakan untuknya, dan malaikat mendoakan untuk salah seorang dari kalian selama dia berada di tempat sholatnya. Jadi ketika dia nunggu waktu sholat berikutnya, maka malaikat senantiasa mendoakan dia. Makna mendoakan malaikat adalah rahmat Allah subhanahu. Mereka meminta rahmat Allah subhanahu wa taala. Mereka meminta ampunan kepada Allah subhanahu wa taala agar orang yang mereka doakan dirahmati dan diampuni. Apa doanya? Perhatikan doa malaikat. Allahumma arhamhu, ya Allah rahmatilah dia. Allahumma ighfirlahu, ya Allah ampunilah dia. Allahumma tub alaihi, ya Allah terimalah taubat dia. Ma lam yu'dhi fihi, ma lam yuhdith fihi. Selama dia tidak mengganggu dan selama dia tidak berhadas. Artinya dia dalam keadaan tenang, khusyuk ketika nunggu dan juga tidak berhadas. Pian perhatikan. Doa malaikat di sini selain rahmat adalah diampuni dan terima taubatnya. Malaikat tidak mendoakan perbanyak hartanya, perbanyak panjang umur, kan? Tidak. Tetapi doa malaikat itu banyak berputar, ya Allah rahmatilah dia, ya Allah ampunilah dia. Ini menunjukkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, ampunan Allah subhanahu wa ta'ala paling dihajatkan oleh seorang hamba, paling diperlukan, dibutuhkan oleh seorang hamba. Betapa tidak, pasti setiap hari kita ada dosa yang kita kerjakan. Entah kita sadar mengerjakannya ataupun tidak sadar. Entah dari lisan kita, dari mata kita, dari telinga kita, senantiasa kita berbuat zalim kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak menggunakan titipan Allah dengan sebenar-benarnya. Kita tidak menggunakan titipan Allah tersebut dalam hal-hal yang bermanfaat. Malah kita khianat dengan anggota tubuh tersebut. Maka termasuk doa yang pas, yang senantiasa kita panjatkan kepada Allah adalah minta ampun, minta rahmati, dan minta diterima taubat kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana para malaikat kebiasaan mereka, ketika kita melakukan sebuah ibadah, sebuah keutamaan, maka mereka mendoakan. Apa isi doa mereka? Banyak berputar tentang ampunilah mereka, rahmatilah mereka, terima taubat mereka. Itu adalah sebaik-baik doa, sebaik-baik harapan tatkala Allah mengampuni dosa kita, merahmati kita, menyayangi kita, menerima taubat kita. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mengampuni dosa kita, merahmati kita, dan menerima taubat kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian adab yang ke-10 adalah boleh merebahkan diri di dalam masjid. Boleh, ini tentang boleh dan tidaknya. Maka boleh kalau kita ingin berbaring di dalam masjid. Maka dibolehkan berbaring di dalam masjid. Kenapa? Karena perbuatan tersebut pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dan Rasul meletakkan salah satu kakinya di atas kaki yang lain. Ya. Beliau rebahan, kemudian kaki beliau ditaruh di atas kaki yang lain. Perhatikan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Sahabat Abdullah bin Zaid mengatakan, annahu ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustalqiyan fil masjid wadi'an ihda rijlaihi 'alal ukhra. Jadi sesungguhnya dia, sahabat ini Abdullah bin Zaid, melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbaring di dalam masjid dengan meletakkan salah satu kakinya di atas kaki yang lain. Maka tidak mengapa ketika pian ingin rebahan, capek, uyuh, macam-macam pian rebahan, kemudian sambil meletakkan kaki di atas kaki yang lain. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan demikian. Kemudian afwan, hadis ini dikomentari oleh Al-Imam Ibnu Battal dalam syarahnya. Syarah Sahih Bukhari. Kata beliau, yang intinya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan demikian, Rasulullah berbaring dan meletakkan salah satu kakinya di atas kaki yang lain. Rasulullah melakukan demikian agar para sahabat tahu bahwa perbuatan tersebut tidak dilarang, bahwa perbuatan tersebut dibolehkan. Dan yang semisalnya, perbuatan-perbuatan yang ringan, maka boleh dilakukan di dalam masjid. Entah pian rebahan, ya, pian nyender, dan seterusnya. Maka hal-hal yang ringan itu dibolehkan. Kemudian, hal yang lain juga yang dibolehkan di dalam masjid adalah tidur. Boleh tidur di dalam masjid. Ingat, ini bagi orang yang memerlukan tidur. Ya. Kemudian, bagi orang yang tidak memiliki tempat tinggal, maka boleh dia untuk tidur di masjid. Kenapa demikian? Karena pada zaman Nabi SAW, pernah ada kalangan dari para sahabat, dari muhajirin, yang tinggal di dalam masjid. Atau yang disebut dengan ahlus suffah. Yaitu para sahabat yang tinggal di dalam masjid. Yang kebanyakan mereka adalah dari kaum muhajirin. Yang berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Mereka tinggal di situ karena tidak punya tempat tinggal. Mereka tinggal di sana, kemudian mereka tidur di sana, dan seterusnya. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Nafi, beliau mengatakan, Akhbaruni Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma annahu kana yanamu wa huwa syabun a'zab la ahlalahu fi masjidin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Abdullah bin Umar mengkabarkan kepadaku bahwa beliau pernah tidur di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Masjid Nabawi ketika beliau masih muda dan masih a'zab, belum menikah dan belum berkeluarga, membujang, ya. Maka beliau tinggal di Masjid Nabawi, tidur di sana, maka juga tidak dilarang selama ada keperluan dan tidak juga misalnya dia tidak punya tempat tinggal. Kemudian di antara adab yang berikutnya adalah ini yang paling penting para jamaah sekalian juga yang mungkin orang banyak tidak sadar, itu dilarang. Tidak boleh melakukan transaksi jual beli atau mengumumkan barang hilang di dalam masjid. Mengumumkan barang hilang di dalam masjid, baik pian dengan mikrofon atau menempelkan di dinding masjid, itu enggak boleh. Transaksi jual beli, baik pian misalnya di dalam masjid atau pian menempelkan iklannya. Jual beli mobil, jual beli kredit, macam-macam ditempel di dalam masjid, di dinding masjid enggak boleh. Masjid didirikan untuk beribadah kepada Allah, bukan tempat dagang. Misalnya nempel iklan jual beli kurma, herbal, enggak boleh. Iklan di dalam masjid, tidak boleh. Jual beli sama dengan jual beli di dalam masjid, maka hukumnya tidak boleh, hukumnya adalah haram. Kenapa demikian? Karena masjid didirikan bukan untuk transaksi jual beli. Masjid didirikan murni mutlak untuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Entah salat, berzikir, ya. Dan seterusnya. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitum man yabi' aw yabta' fil masjid, faqulu la arbahallahu tijaratak." وَإِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَنْشُدُ فِيهِ ضَالَّهُ فَقُولُوا لَا رَدَّ اللَّهُ عَلَيْكَ. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Rasulullah SAW, apabila kalian melihat orang yang menjual atau membeli di dalam masjid, maka katakanlah, ini perintah Nabi ya, kalau kita melihat ada orang jualan nih di dalam masjid, jualan herbal kah, jualan macam-macam kah di dalam masjid, atau iklannya di dalam masjid jual beli macam-macam. Nah, kalau kita melihat yang demikian, perhatikan perintah Rasul kepada kita, maka doakanlah. La arbahallahu tijaratak. Semoga Allah tidak memberikan keuntungan kepada bisnismu, kepada perdaganganmu. Ini di dalam masjid. Rasul enggak suka orang jual beli di dalam masjid, tempel stempel sini sana sini iklan, ya, iklan jual beli di dalam masjid. Rasul enggak suka. Kalau kita melihat, maka kata Rasul ucapkan, mudah-mudahan rugi perdagangannya. Mudah-mudahan perdagangannya tidak beruntung. Ya. Kemudian kata Rasul juga, dan apabila kalian melihat orang yang mengumumkan sesuatu yang hilang di dalam masjid, atau kita melihat pengumuman barang hilang yang ditempel di dinding masjid, kita melihat, maka doakanlah semoga Allah tidak mengembalikan barang itu kepadamu. Hilang dompet, diiklankan di dalam masjid. Barang hilang, pakai mikrofon pulang, subhanallah. Enggak boleh ya. Sangat jelas hadisnya Rasulullah SAW melarang kita transaksi jual beli dan juga mengumumkan barang hilang di dalam masjid. Hukumnya adalah haram, tidak boleh. Kemudian adab yang berikutnya, yang ke-13 adalah tidak mengeraskan suara ketika berada di dalam masjid. Jangan teriak. Ini perhatikan juga anak kecil. Maka para orang tua yang membawa anak kecil, kalau anaknya suka teriak-teriak dalam masjid, jangan dibawa. Anak pian kada wajib salat berjamaah. Pian mengganggu orang banyak, pian berdosa juga. Kenapa? Karena pian yang bawa. Ya. Apabila apalagi misalnya anaknya memang sudah terkenal dengan suka teriak-teriak, maka perhatikan ini para jamaah sekalian, jangan sampai kita mengganggu kaum muslimin yang sedang beribadah. Dan yang suka mengganggu orang beribadah itu adalah syaitan. Ya, syaitan suka mengganggu hamba-hamba Allah yang beribadah. Maka perhatikan ini, jangan sampai kita bawa anak-anak yang suka mengganggu di dalam masjid. Perhatikan ini para jamaah sekalian, ya. Biar dia tinggal sama ibunya, biar nangis-nangis dia di awal, nangis-nangis ikut abahnya, tidak mengapa. Nanti dia terbiasa tidak ikut, akhirnya dia tidak nangis lagi. Maka suami istri harus saling membantu dalam hal ini. Ya, jangan sampai diikutkan ke masjid, salat berjamaah, ternyata dia mengganggu. Karena anak kecil itu tidak bisa ditebak. Dia, kita katakan jangan ribut, iya. Tapi nanti ketemu temannya akhirnya ribut. Ya, maka jangan sampai kita menjadi sumber keributan di dalam masjid karena kita membawa anak kita yang tidak bisa didiamkan. Dan ini perlu diperhatikan, jangan sampai kita mengeraskan suara ketika berada di dalam masjid. Dan ini termasuk adab. Perhatikan, pernah terjadi di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Rasul mengingkarinya. Ada orang yang teriak-teriak di dalam masjid dan Rasul mengingkari orang tersebut. Rasul enggak suka orang teriak-teriak di dalam masjid. Perhatikan hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Muslim dari hadis Abdullah bin Ka'ab. Beliau mengatakan, "Anna Ka'ba bin Malik akhbarahu annahu taqadda bin Abi Hadrat dainan lahu alaihi fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil masjid." Fartafa'at aswatuhuma hatta sami'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi baitih. Fa kharaja ilaiha Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam hatta kashafa sijfa hujratih wa nada Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu qala ya Ka'ab qala labbaika ya Rasulullah. Fa ashara bi yadihi an da'i syatra min dainik. Qala Ka'ab qad fa'altu ya Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qum faqdihi. Kata Abdullah bin Ka'ab, sesungguhnya Ka'ab bin Malik bercerita bahwa dia pernah menagih hutang kepada Ibnu Abi Hadrat. Jadi Ibnu Abi Hadrat memiliki hutang kepada Ka'ab bin Malik. Kemudian Ka'ab bin Malik otomatis menagih. Itu hak beliau. Ini perhatikan ya para jamaah. Kalau pian berhutang dan pian ditagih, maka pian jangan marah karena hak orang menagih. Karena pian mengambil hak orang. Karena pian ada hak orang yang ada di diri pian, yaitu berupa duit atau hutang tadi. Kalau orang menagih, maka pian jangan marah. Kenapa? Dia ingin mengambil haknya saja. Ya. Jadi hak orang. Ketika dia menghutangi kita dan dia menagih, maka itu hak dia. Kita nggak boleh protes, nggak boleh marah. Ya. Kalau kita meminjam menghutang dengan lemah lembut, ketika ditagih kayak harimau, kayak singa, maka jangan seperti itu. Nanti orang jera. Nanti hubungan pian menjadi tidak harmonis. Hubungan pian nanti akan bermasalah. Kalau pian tidak punya duit ketika itu, maka jawab dengan lembut. Jangan sampai kita marah-marah ataupun protes. Jadi Ka'ab bin Malik menagih hutang kepada Ibnu Abi Hadrat di dalam masjid pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ditagih, lalu suara keduanya meninggi. Nah, mungkin ada keributan apa entah apa ya, sehingga keduanya akhirnya mengeluarkan suara yang tinggi, dan itu di dalam masjid. Sehingga terdengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang berada di rumah. Kenapa? Karena rumah Nabi dekat dengan masjid, bersampingan dengan Masjid Nabawi. Jadi ketika ada yang suara tinggi, maka Nabi dengar. Ya. Setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar menemui kedua sahabat ini, sehingga menyingkap tabir kamar Nabi, menyingkap tirai kamar Nabi, dan memanggil Ka'ab bin Malik sambil mengatakan, "Wahai Ka'ab." Ya Ka'ab, wahai Ka'ab. Kemudian Ka'ab menjawab, labbaik ya Rasulullah, inggih pun wahai Rasul. Lalu beliau memberikan isyarat dengan tangannya agar Ka'ab merelakan setengah dari hutangnya. Mungkin ini ada ada percekcokan ketika ditagih hutang. Nah, kemudian Nabi ingin memberikan solusi, ingin meredakan. Caranya apa? Nabi memberi isyarat kepada Ka'ab agar merelakan setengah hutang sehingga permasalahan bisa mereda, bisa cair. Relakan setengah hutangmu. Ya, sehingga mungkin bisa jadi solusi dan keduanya tidak cekcok lagi. Lalu Ka'ab mengatakan, aku telah melakukannya wahai Rasulullah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, bangkitlah dan tunaikanlah. Jadi relakanlah setengah hutang tersebut. Ini bisa menjadi solusi ketika itu. Ketika Rasul berikan solusi, relakan setengah hutang, agar apa? Tidak terjadi lagi keributan di dalam masjid. Nah, ini perhatikan para jemaah sekalian, termasuk hal yang diingkari, yang tidak disukai oleh Rasulullah SAW, mengangkat suara tinggi di dalam masjid. Nah, ini jangan sampai kita seperti itu. Jangan sampai kita juga membawa anak kita yang suka teriak-teriak. Nanti mengganggu jamaah yang sedang sholat. Nanti syaitan ikut terbantu. Ya. Mengganggu kaum muslimin, hukumnya adalah haram. Kemudian adab yang berikutnya, tidak memasukkan jari jemari ketika menuju masjid sebelum didirikan sholat. Nah, seperti ini. Ketika pian misalnya menunggu sholat, atau pian berjalan menuju masjid, kemudian menunggu qamat, maka jangan dimasukkan seperti ini. Ya, perhatikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dan dinilai sahih oleh Syalbani. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza tawaddaa ahadukum fa ahsana wudhu'ahu, tsumma kharaja 'amidan ila al-masjid, fala yushabbikanna baina asabihi fa innahu fi shalah." Apabila salah satu di antara kalian berwudu, lalu dia menyempurnakan wudunya, kemudian dia keluar menuju masjid, maka janganlah menjalinkan atau memasukkan jari jemarinya, karena sebenarnya dia berada di dalam sholat. Jadi kalau kalian setelah wudu, kemudian kan kalian ingin masuk masjid, maka setelah selesai wudu, kalian ingin berjalan menuju masjid, jangan dimasukkan jari jemari ini. Kenapa? Perhatikan, di antara hikmahnya adalah karena perbuatan tersebut termasuk perbuatan yang sia-sia. Dan pian berjalan menuju masjid, jalannya pian itu sebenarnya pian berada di dalam sholat. Kalau pian berada di dalam sholat, maka jangan mengerjakan perbuatan yang sia-sia termasuk tashbikul yad. Seperti ini ya, memasukkan jari satu tangan ke tangan yang lain. Dan juga ketika kita menunggu sholat, menunggu qomat kita seperti ini bisa membuat kita menjadi bisa menjadi ngantuk dan menjadi tertidur. Karena ketika seperti ini kita menjadi lebih enjoy, sehingga kita bisa ngantuk dan bisa tertidur. Kalau kita ngantuk dan tertidur, maka kita bisa berhadas kemudian batal. Ini maka perhatikan para jamaah sekalian, terkadang ada hal-hal yang kita anggap remeh, kita anggap biasa, namun Nabi melarangnya. Memang ini tidak sampai kepada derajat yang haram, makruh saja. Namun kita perhatikan, ketika Nabi melarang, fokusnya kepada larangan Nabi, bukan kepada hukumnya apa, makruh kah haramkah. Sekalipun makruh, Nabi melarang, maka kita tidak mengerjakannya. Kenapa? Karena kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tashbikul yad ini perbuatan yang sia-sia. Ketika kita menunggu sholat, sejatinya kita berada di dalam sholat, maka tidak pantas kita mengerjakan perbuatan sia-sia di dalam sholat kita. Kemudian kita juga bisa mengantuk karena keenakan. Apalagi pian gerepokan, keenakan pian. Akhirnya bisa mengantuk kemudian tertidur sehingga pian bisa berhadas. Kemudian di antara adab yang berikutnya adalah tidak keluar masjid setelah dikumandangkan azan. Jadi misalnya pian duduk-duduk di dalam masjid ngobrol. Setelah azan pian keluar. Untuk apa misalnya keluar? Ke warung misalnya. Itu enggak boleh. Keluar setelah azan tidak boleh. Pian sudah di masjid, kemudian azan, setelah azan baru pian keluar, itu enggak boleh. Perhatikan. Maka tidak pantas bagi seseorang yang sudah azan, kemudian dia keluar. Maka perbuatan ini dimakruhkan oleh jumhur ulama. Mayoritas para ulama, kebanyakan para ulama mengatakan hukumnya adalah makruh. Namun ada sebagian kecil yang mengatakan haram. Maka perhatikan, ya. Kalau kita berada di dalam masjid, sudah azan, maka jangan keluar. Perhatikan perkataan Abu Sya'sa Salim bin Al-Aswad. Kunna ku'udan fil masjid ma'abi Hurairah fa'adzana al-mu'adzin faqama rajulun minal masjid yamshi fa'atba'ahu Abu Hurairah basarahu hatta kharaja minal masjid faqala Abu Hurairah amma hadha faqad asa Abul Qasim sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadis ini dikeluarkan oleh Muslim. Kata Abu Sya'fa Salim bin Al-Aswad mengatakan, kami duduk-duduk di masjid bersama sahabat Abu Hurairah. Lalu muadzin mengumandangkan azan. Setelah itu, ada seorang laki-laki yang bangkit dari masjid. Jadi orang ini sudah berada di masjid. Kemudian azan. Dan ternyata dia ingin keluar. Maka Abu Hurairah pun mengikutkan matanya atau mengawasinya sampai dia keluar dari masjid. Nah, ini sudah azan, dia sudah berada di masjid, setelah azan dia keluar. Abu Hurairah memandang dia, memperhatikan dia. Setelah dia keluar dari masjid, sahabat Abu Hurairah mengatakan, orang ini yang keluar setelah azan, yang keluar dari masjid setelah azan, kata Abu Hurairah, telah menyelisihi, telah bermaksiat kepada Abul Qasim, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun jumhur mengatakan hukumnya adalah makruh, namun ada ulama yang mengatakan haram. Maka perhatikan ini. Karena jelas Abu Hurairah mengatakan faqad asal Abul Qasim, maka sungguh dia bermaksiat kepada Rasulullah. Kunyah Rasulullah adalah Abul Qasim. Maka perhatikan para jamaah sekalian, kalau pian berada di masjid, azan maka pian jangan keluar. Kalau pian misalnya ke warung dulu atau beli kotak, macam-macam, jangan keluar. Kalau sudah azan, maka jangan keluar, teruskan untuk sholat. Kemudian di antara hal yang dibolehkan adalah ketika berada di dalam masjid, boleh makan ataupun tidur di masjid. Namun perhatikan harus memperhatikan kebersihan dan faktor yang lainnya. Dalam artian, kelebihan makan atau tidur, jangan kotor dan juga jangan menimbulkan bau. Kalau misalnya pian guring, tidur di masjid memakai pakaian yang bau, akhirnya lantainya juga bau. Atau pian kada bawa baju guring, berkeringat pian, bau lantainya. Ini perhatikan ya. Secara asal memang boleh makan dan tidur di dalam masjid. Kalau kita kan buka puasa di mana kita? Berbuka di masjid kan makan boleh. Ya, kita di Masjid Nabawi pas pian umroh, pas pian haji, atau selain bulan Ramadan, setiap Senin, setiap Kamis itu di Masjid Nabawi pasti ada orang yang membukakan untuk puasa. Nah, hukumnya adalah boleh. Ini berdasarkan hadis Abdullah bin Al-Harith, beliau mengatakan, "Kunna na'kulu 'ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil masjid al-khubza wal lahma." Dulu pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup, kami makan roti dan daging di dalam masjid. Hukumnya boleh, namun perhatikan sisi kebersihan. Jangan sampai menimbulkan kotoran, kemudian juga berbau. Kemudian juga, hal yang dibolehkan di dalam masjid adalah bermain dan berlatih peperangan di dalam masjid. Ya, jadi memanah misalnya, atau memakai pedang, berlatih di serambi masjid, boleh-boleh saja. Dan ini ada ya hal yang berkaitan dengan pelatihan ya, pelatihan perang. Ini karena seorang muslim itu dianjurkan, diperintahkan agar dia bisa memakai alat perang. Entah dia memakai panah, ya kemudian dia bisa berkuda dan seterusnya. Diriwayatkan dari Urwah bin Zubair, beliau mengatakan, Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, "Laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawman 'ala babi hujrati wal Habasyah yal'abuna fil masjid, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasturuni bi ridaihi. Anzuru ila la'ibihim." Hadis ini sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Kemudian kata Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, "Sungguh aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari berdiri di pintu rumahku, sedangkan budak-budak Habasyah bermain di dalam masjid." Ini bermain dengan alat perang ya. "Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menutupiku dengan kain selendang beliau saat aku menyaksikan permainan mereka." Ini latihan ya, latihan perang dan macam-macam, maka berada mereka melakukan di dalam masjid dan dilihat oleh Rasulullah dan Rasulullah tidak mengingkari. Itu menunjukkan hukumnya adalah boleh. Kemudian hal yang dianjurkan ya dan juga disunnahkan adalah sholat menggunakan sendal dan sepatu. Nah, ini pian harus rinci. Pian berada di zaman sekarang, kemudian panitia DKM tidak membolehkan pian pakai sandal karena pakai karpet, maka jangan dilakukan, bisa menimbulkan fitnah. Secara asal kita dianjurkan untuk memakai sandal atau alas kaki ketika sholat. Nah, ini pian bisa praktekkan di mana? Di dalam rumah pian juga. Namun perhatikan sandalnya harus bersih. Jangan sampai ada najisnya atau kotor kan nanti mengotori rumah pian. Nah, perhatikan pertanyaan sahabat Anas bin Malik berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Maslamah Sa'id bin Yazid Al-Azdi. Beliau mengatakan seorang tabi'in ini mengatakan Sa'id bin Yazid Al-Azdi, beliau mengatakan, "Aku bertanya kepada sahabat Anas bin Malik, akana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli fi alaihi?" Qala na'am. Kata tabi'in ini bertanya kepada sahabat Anas bin Malik, "Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salat dengan menggunakan sandal?" Maka Anas menjawab, "Iya." Kemudian demikian pula ada hadis yang lain dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Hadis yang dikeluarkan oleh Abu Daud. Kata Abu Sa'id mengatakan, "Bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bi ashabi, إذ خلأ عليه فوضعهما عن يساره فلما رأى ذلك القوم القون عليهم فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال ما حملكم على إلقاء نعالكم قالوا رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن جبريل صلى الله عليه وسلم أتاني فأخبرني أن فيهما قدرا أو قال أذن وقال إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قدرا أو أذن فليمسحه وليصلي فيهما. Kata sahabat Abu Sa'id, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat bersama para sahabat, tiba-tiba beliau melepaskan sandalnya, lalu meletakkan di sebelah kirinya. Jadi ketika Nabi sholat dan Nabi pakai sandal, tiba-tiba di pertengahan sholat Nabi melepaskan sandalnya dan meletakkannya di sebelah kiri beliau. Ketika kaum muslimin, para sahabat yang berjamaah bersama Nabi tahu Nabi melepaskan sandalnya, mereka pun melepaskan sandal mereka. Jadi para sahabat itu ketika mereka melihat Nabi meninggalkan suatu perkara, maka mereka langsung tinggalkan tanpa bertanya kenapa. Ketika Nabi melakukan sesuatu, maka mereka ikuti tanpa bertanya kenapa engkau lakukan. Jadi ketika Nabi sholat pakai sandal, di pertengahan sholat Nabi melepaskan, para sahabat yang melihat langsung melepaskan. Kemudian setelah Nabi sholatnya selesai, maka Rasul mengatakan, apa yang membuat kalian melepaskan sandal kalian? Maka mereka menjawab, kami melihat engkau melepas kedua sandalmu. Karena pian melepaskan sandal, kami pun juga melepaskan sandal. Lalu Rasulullah mengatakan, sungguh Jibril datang kepadaku, memberitahukanku bahwa pada kedua sandal tersebut terdapat kotoran atau najis. Makanya saya lepas, karena tidak boleh sholat membawa najis. Sedangkan para sahabat kan gak bernajis sandalnya. Tapi karena melihat Rasulullah meninggalkan, melepaskan sandalnya, maka mereka pun juga langsung melepaskan. Subhanallah para sahabat. Maka dari itu, kata Rasul, jika salah seorang di antara kalian datang ke masjid, hendaknya dia memperhatikan sandalnya. Jika dia melihat kotoran atau najis pada sandalnya, hendaklah dia bersihkan kemudian menggunakannya untuk sholat. Maka hukumnya adalah boleh. Bahkan dianjurkan ya. Bahkan dianjurkan. Karena termasuk yang menyelisihi perbuatan orang-orang ahlul kitab. Namun perhatikan, ini jangan sampai kita mengotori lantai masjid, karena dulu di zaman Nabi lantainya masih tanah. Masih tanah. Kalau kita keramik, karpet, tikar, maka tidak boleh, otomatis mengotori lantai masjid, kemudian bisa menimbulkan fitnah. Bisa menimbulkan orang jadi tumbur, jadi daur karena pian sembahyang memakai sandal. Maka pian harus juga perhatikan apakah kondisi masyarakat di tempat pian paham, tahu masalah ini, maka ketika mereka tidak tahu, tidak faham, bisa menimbulkan fitnah, maka jangan salat memakai sandal. Fahamkan dulu, ajarkan dulu, baru pian bisa praktek. Itu pun juga pian praktekkan tidak di tempat umum, bisa pian praktekkan di rumah pian. Wallahu a'lam bisawab. Ini bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan membahas hal yang terpenting ketika seseorang berada di dalam sholat, itu masalah khusyuk dalam sholat. Insyaallah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bisawab. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Ada, coba lihat. Ada pertanyaan, di dalam sholat disyariatkan membaca amin, dan aminnya makmum beriringan dengan aminnya imam. Terus bagaimana kalau imamnya tidak terdengar suara amin? Apa kita sebagai makmum tetap membaca amin? Jadi ketika misalnya imam membaca waladhallin, maka kita diperintahkan mengucapkan amin. Nah, kalau seandainya kebetulan aminnya kita bersamaan dengan aminnya malaikat, maka akan diampuni dosa-dosa kita. Nah, namun secara asal kita tetap dianjurkan untuk membaca amin ketika imam setelah habis membaca waladhallin, sekalipun kita tidak mendengar aminnya imam. Contoh misalnya ketika berjamaah pas membaca Al-Fatihah waladhallin, mikrofon masih nyala. Namun ketika waladhallin mati lampu, kita di belakang tidak mendengar suara aminnya imam, tapi kita sudah mendengar dia sudah menyelesaikan waladhallin. Maka kita baca amin. Tetap baca amin. Karena dianjurkannya membaca amin ketika kita telah mendengarkan bacaan terakhir Al-Fatihah waladhallin dari si imam. Maka tetap dianjurkan. Apakah boleh kita mendengarkan murattal atau ceramah lewat speaker bluetooth yang ditaruh di kamar mandi, sedangkan sumber suaranya dari HP yang ditaruh di kamar? Ini kalau ditaruh di kamar mandi nggak boleh, ya. Ditaruh di luar. Ini kan coba ulun pahami dulu. Mendengarkan murattal atau ceramah lewat speaker bluetooth yang ditaruh di kamar mandi, berarti sumber suaranya dari mana? Keluarnya dari bluetooth atau speaker yang di dalam kamar mandi? Nggak boleh, tidak boleh. Kan hukumnya adalah haram kalau kita membawa ayat Allah, nama-nama yang mulia yang dibawa ke dalam kamar mandi, nggak boleh. Hukumnya adalah haram. Sama saja misalnya pian HP-nya di luar kamar mandi, tapi speakernya di dalam kamar mandi, tetap nggak boleh. Karena kan yang mengeluarkan suara lewat speaker. Pian bisa sambil mendengarkan ceramah, pian taruh di luar, taruh di luar. Dulu ada, ulun lupa, dulu pernah membacakan kitab bagaimana perjuangan para ulama dalam menuntut ilmu. Ulun lupa siapa nama ulamanya. Jadi ulama ini ketika beliau masuk kamar mandi atau WC, anak beliau suruh baca kitab di luar kamar mandi. Ketika beliau berada di dalam kamar mandi, beliau mendengarkan bacaan dari si anak. Tapi di luar kamar mandi, tidak masuk ke dalam. Jadi enggak boleh. Speakernya, speaker bluetooth tadi pian masukkan ke dalam kamar mandi, enggak boleh. Letakkan di luar kamar mandi. Jadi kalau pian nyuci, bisa sambil mendengarkan. Atau pian misalnya mandi bisa sambil mendengarkan. Jangan taruh speakernya di dalam kamar mandi. Taruh di luar. Taruh di luar. Nah, soal ini semangat sekali ya. Ketika mendengarkan kajian atau murattal, sampai beliau ke kamar mandi pun masih mendengarkan. Ya, jadi pernah membaca, pernah menjelaskan dulu ketika tentang perjuangan para ulama menuntut ilmu agama. Ulun lupa siapa nama ulamanya. Jadi ulama ini ketika berada di kamar mandi, beliau menyuruh anaknya untuk baca kitab, sehingga beliau bisa mendengarkan bacaan anaknya di luar kamar mandi. Mohon nasihatnya agar kita bisa menahan pandangan terhadap hal-hal yang diharamkan. Di antara kiat ini memang susah ya, karena mata ini termasuk anggota tubuh yang mudah digunakan. Kita beban calak aja sudah menggunakan mata kita. Memang ini termasuk perbuatan yang sulit ya, ghaddul basar. Namun ada beberapa tips ya agar kita bisa menjaga mata kita. Ya, yang pertama adalah bahwa zina, perbuatan zina itu sumbernya dari mata. Ketika mata kita suka melihat hal-hal yang diharamkan, menaikkan syahwat kita, maka dari mata itu bisa merambat kepada yang lain. Asalnya dari mana? Dari mata. Maka luar biasa perbuatan haram dari perbuatan zina. Kalau misalnya kita suka melihat aurat perempuan, ya, melihat orang para perempuan joget-joget di aplikasi, ya, itu bisa membangkitkan syahwat kita. Kemudian ketika kita tidak puas hanya sekedar melihat, itu bisa merambat kemana-mana. Bisa pian memegang kemaluan pian, akhirnya bisa, na'udzubillah, bisa berzina. Maka mata adalah sumber dari perbuatan zina. Ketika mata kita bebas melihat apapun, maka dikhawatirkan akan terjerumus ke dalam praktek zina. Kemudian kiat yang kedua, yaitu dengan pian sadari bahwa kedua mata pian adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, titipan Allah Subhanahu wa taala. Yang suatu saat bisa jadi Allah ambil titipan mata pian tersebut. Ketika misalnya pian menggunakan mata pian ke dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi Allah cabut nikmat mata tadi. Ya, pian bisa merenungkan dan bisa harus pian sadari bahwa kedua mata kita adalah titipan Allah Subhanahu wa taala, bukan milik kita. Yang bisa jadi Allah ambil karena pian senantiasa melakukan kemaksiatan lewat mata tadi. Yang sebenarnya Allah sayang dengan pian. Ketika pian senantiasa bermaksiat dengan mata, Allah cabut sehingga pian tidak bermaksiat lewat mata lagi. Maka perhatikan bahwasanya harus pian sadari dan renungkan kedua mata pian adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, bahwa pian renungkan ketika kita bermaksiat lewat mata kita, itu pasti akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan mata kita bersaksi di hari kiamat. Pian renungkan juga, mata pian akan bersaksi di hari kiamat. Tengah malam nonton apa aja, pagi, siang, malam nonton apa aja, itu akan pian pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan mata pian akan bersaksi di hari kiamat. Kemudian di antara kiat yang berikutnya adalah dengan merenungkan juga pahala yang pian dapatkan ketika pian ghaddul basar. Yang jelas ketika perintah Allah Subhanahu wa taala pian amalkan, maka semakin dekat pian dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tips yang berikutnya, kalau pian belum menikah maka menikah. Maka ada perempuan yang bisa pian lihat bagaimanapun dia ketika dia sudah menjadi pasangan halal pian dengan menikah. Wallahu taala alam bisawab. Ketika kita menunggu waktu sholat antara maghrib dan isya, lalu kita keluar untuk memperbarui wudu untuk menghindari ngantuk, dan ketika keluar, kita keluar berwudu pada saat azan berkumandang. Apakah boleh ya? Jadi kalau seandainya dia keluar untuk ke WC, untuk berwudu, yang dia kembali ke masjid lagi, maka ini dibolehkan. Maka ini dibolehkan. Ya, jadi karena itu berkaitan dengan sholat pian juga. Pian ngantuk, azan berkumandang, pian berwudu keluar masjid, maka itu diperbolehkan karena berkaitan dengan sholat yang akan pian laksanakan setelah azan itu. Atau pian ke WC, maka juga tidak masalah, tidak menjadi yang terlarang. Yang penting pian kembali lagi untuk sholat. Allah alam bisawab. Ya, sisanya belum tidak bisa menjawab. Ya, nanti pian bisa tanyakan kepada ustadz yang lain. Atau insyaallah kalau ulun ingat, ulun akan jawab di pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ini bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Salah khilaf ulun mohon maaf. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.